الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi, masih dengan kitab yang sama, kitab Lamudiril Manthur, sampai pada bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu an munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Kaifa yakun, bagaimana caranya melakukan itu? Kita telah masuk ke beberapa poin. Sampai pada nomor ke 748. Wa qala, beliau mengatakan, yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam risalah beliau, risalah al-amr al-ma'ruf wa nahy al-munkar. Wa idha ishtabaha al-amru al-ma'ruf wal-munkar, apabila permasalahannya itu belum jelas, masih samar antara apakah hal ini baik ataukah hal ini buruk, apakah hal ini ma'ruf ataukah hal ini munkar, bagimu belum jelas, bagi kita masih belum jelas. Dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah kita menyikapinya? Misal mamanya, ini hak atau batil? Wallahu alam, saya belum tahu. Ini halal apa haram? Wallahu alam, saya belum tahu, belum sampai ilmu kepadaku tentang hal ini. Bagaimanakah cara menyikapi perkara tersebut agar supaya kita ketika mau memerintahkan dan ketika kita mau melarangnya dalam keadaan hal yang menjadi objek pembicaraan belum jelas? Bisa dipahami? Ya. Belum jelas itu kenapa? Karena kurangnya ilmu. Ya. Kita belum mendalami permasalahan tersebut, belum mengkaji, belum membaca tentang fatwa ulama, belum membaca keterangan dalam kitab-kitab ulama, sehingga kita belum bisa memastikan kalau ini hak atau mungkin ini batil. Dalam menyikapi perkara ini adalah sebagai berikut sikap yang harus kita lakukan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, istabana al-mu'min hatta yadabayyana lahu al-haq. Istaban, seorang mukmin dalam menyikapi perkara itu adalah dengan mencari kejelasan. Istaban yakni mencari kejelasan, mencari al-bayyinah. Hatta yatabayyan, sampai jelas bagi dia al-haq dalam perkara itu. al-haq dalam urusan yang menjadi samar tadi sampai jelas. Engkau mau menghukumi hak atau engkau mau menghukumi batil, baru engkau berbicara, baru engkau menyampaikan. Kalau masih samar, belum jelas, kamu tetap harus diam. Jangan melarangnya. Khawatir itu ternyata hak. Jangan pula kamu memerintahkannya. Khawatir kalau ternyata itu batil. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Itu yang harus kita lakukan dalam perkara-perkara yang belum jelas bagi kita. Bagaimanakah cari kejelasan? Ya tentunya dengan mengkaji secara ilmiah. Sebagaimana Allah berfirman, kalau kita tidak tahu, hendaknya kita mencari tahu kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahlu dzikri, orang yang memiliki ilmu tentang hal itu, jikalau engkau belum tahu. Sampai sini bisa difahami? Misal mamanya belum jelas bagi kita tentang menyikapi si fulan. Si fulan ini dia di atas kebenaran atau dia sudah menyimpang? Kalau dia sudah menyimpang, sejauh mana penyimpangannya? Oh, saya belum jelas ini. Belum ada keterangan. Tanya, cari keterangan. Hatta yatabayyan, sampai jelas di depanmu hujjah si fulan alal batil, di atas kebatilan. Siapa yang mengatakan itu? Ulama si A atau si B, dengan rinci sebabnya dia batil karena ini dan ini dan ini, secara rinci asbab-asbabnya disebutkan secara ilmiah. Nah, setelah engkau jelas seperti itu, maka barulah engkau berbicara, sampaikan itu kepada umat. Adapun ketika belum jelas, maka diam dan jangan banyak berbicara. Karena kalau kamu dalam keadaan belum jelas kok berbicara, berarti antum menceburkan dirimu pada fitnah yang belum jelas. Engkau bisa membela, ternyata yang dibela adalah salah. Atau anda menyalahkan, ternyata yang disalahkan pihak yang benar. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Demikian pula dalam hal menyikapi kelompok, individu, pemikiran, amalan. Jangan tergesa-gesa. Sampai tabayyan lahul haq, sampai jelas bagi dia al-haq, barulah dia berbicara. Fala yaqdimu ala ta'ati illa bi'ilmin wa niyatin. Kaidah antum cermati. Maka hendaknya jangan seorang mendahului untuk melakukan sebuah ketaatan illa bi'ilmin, kecuali dengan ilmu dan niatan. Antum mengerjakan sesuatu masih samar, benar apa salah ya, dikerjakan sama antum. Satu hari ternyata benar. Ya, benar. Kamu mengamalkannya dulu di atas ilmu atau di atas jahil? Di atas jahil. Tapi sudah kadung melakukannya dulu di atas niatan atau belum? Belum, masih duga-duga. Siapa tahu benar. Jangan engkau melakukan ketaatan di atas kejahilan. Falayakdimu ala ta'ah illa bi'ilmin wa niyatin. Ini sebuah kaidah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang belum jelas bagimu ini hak atau batil, kecuali kamu sudah jelas di atas ilmu. Ini benar, ini sesuai dengan sunnah, maka saya lakukan hal itu dengan pengetahuan itu benar dan dengan niatan. Dengan niatan dari awal melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah. Jangan grambiang, Pak. Ngerti grambiang? Apa grambiang? Belum jelas. Yang konak benar tak terusna. Nek salah ya mandek. Wahai kaum muslimin, manusia itu ada hawa nafsu. Ketika kamu belum jelas kalau kamu melakukannya, di saat kamu melakukannya mendapatkan faedah-faedah duniawi, mendapatkan kenikmatan duniawi, begitu ada peringatan kon mandek, eman-eman teman mandek ya, bablas baelah. Jiwa itu ada hawa nafsu, Pak. Karena itu kalau kamu belum jelas mana yang hak, mana yang batil, fala yakdimu, maka jangan kamu melangkah melakukannya. Sudah teriak-teriak di atas podium membela sebuah pemikiran dalam keadaan kamu masih rancu ke benar apa salah ya, ternyata sudah kepala ngomong dengan apa pemikiran konek, ternyata dia salah ya kurujuk, nek benar ya tak terusna. Tidak semudah itu ekom muslimin. Ketika sudah kepalang mosting mamanya, kepalang membela, kepalang basah berbicara membela, ternyata kok salah, Anda akan berat mundur rujuk kepada yang hak. Kenapa? Karena orang sudah menganggapmu bersama si A dalam keadaan dulu kamu sebenarnya masih meraba-raba. Ujarku ke benar ya tak bela. Ujarmu ternyata salah. Sampai sini bisa dipahami hadirin ya. Dan ini nasihat bagi kita kaum muslimin dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Fitnah ini, fitnah itu, ketika belum jelas bingung kita. Ketika Anda belum jelas, belum nyampe berita, belum nyampe al-haq kepadamu, diam. Jangan banyak ngomong. Karena kalau engkau berbicara, yang terjadi adalah apa? Engkau menceburkan diri pada fitnah yang belum jelas. Dan ini nasihat Syekh bin Baz yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika terjadi fitnah, orang yang duduk di atas fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri saja lebih baik daripada orang yang berjalan. Artinya tidak ikut-ikutan dalam fitnah yang belum jelas, itu perkara yang memang diperintahkan. Tetapi tatkala sudah jelas, ya tabayyanul haq, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, dengan rinci dan pemberitahuan yang rinci, kalam ulama, fatwa, maka hendaknya kamu menyampaikan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Jangan setelah jelas kamu malah mengatakan, saya tidak berani berbicara, padahal sudah jelas. Ini syaitan ahras, syaitan yang bisu. Ya. Kalau belum jelas kamu berbicara, ini syaitan natik, syaitan yang berbicara. Belum jelas kok kamu ikut berbicara. Ya. Kita sudah melewati beberapa masa. Ada fitnah Hajuri, Yahya bin Ali al-Hajuri. Orang-orang yang ikut berbicara tentang fitnah Hajuri, bagaimana sekarang kondisinya? Semisal mereka itu yang ada. Kacau. Taklimnya kacau, akidahnya kacau, ibadahnya kacau, akhlaknya kacau. Bahkan syekhnya mereka entah kemana sekarang. Sudah kepalang basah membela, padahal belum jelas ucapan para ulama tentang hal itu. Adapun orang-orangnya di waktu itu diam, menahan diri, tidak berbicara tentang fitnah itu, menunggu para ulama yang lainnya berbicara, malah selamat sampai hari ini. Nunggu kalam ulama tentang Yahya Hajuri, bagaimana orang ini, bagaimana, bagaimana, bagaimana, begitu jelas baru berbicara, selamat. Selamat dia dari fitnah Yahya Hajuri. Tidak terseret pada fitnah Hajuri. Bisa dipahami hadirin? Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Dalam menyikapi problematika, ketika perkara itu belum jelas, maka janganlah engkau memerintahkannya, dan jangan pula engkau melarangnya. Jangan engkau memerintahkan, yaitu amar ma'ruf padanya, dan juga jangan nahi mungkar padanya. Kemudian kata beliau, wa idza tarakaha kana 'asiyan. Dikarenakan perkara yang belum jelas, kalau engkau meninggalkannya, maka itu bisa sebagai bentuk maksiat. Fatarkul wajibi maksiatun. Dikarenakan meninggalkan kewajiban itu adalah sebagai maksiat. Kamu belum jelas ini apa? Belum jelas. Ternyata kamu meninggalkannya, padahal itu kewajiban. Maka kamu maksiat. Ya, sehingga carilah kejelasan. Ini sebenarnya yang saya bingungi, benar apa salah ya? Kalau itu ternyata benar kerjakan, kalau itu salah maka tinggalkan. Wa fi'lu man 'anahu minal amri ma'siyatun. Dan jikalau kamu tergesa-gesa melakukannya, ternyata hal itu adalah sesuatu yang dilarang, maka kamu berarti bermaksiat. Pung belum jelas bagimu kok. Kamu sudah melakukannya. Setelah dicari kejelasan, itu ternyata hal yang dilarang. Kamu sudah terlanjur melakukannya, maka kamu tetap bermaksiat. Apakah itu bentuk akidah, ataukah itu bentuk ibadah, bentuk muamalah, apakah itu bentuknya ini dan itu. Terlebih lagi dalam dunia muamalah perdagangan. Ya, antum tergesa-gesa menjawab pertanyaan yang antum sendiri belum tahu jawabannya. Apa hukumnya beli motor dengan cara kredit? Hah? Yang antum tahu, kredit itu kalau bahasa kitanya membeli sesuatu dengan cara mengangsur, boleh. Kemudian kamu menjawabnya boleh, padahal kredit motor zaman sekarang ini mengandungi unsur ribawi yang kamu tidak tahu. Ribawinya di sebelah mana? Di situ ada denda. Ada denda jika lo jatuh tempo tidak bisa membayar, maka denda. Denda itu ada denda harian. Satu hari 5.000. Selama kamu tidak bisa membayarnya, ya tetap saja didenda. Akhirnya membengkak motor itu dengan harga denda. Hah? Ini dia wakum sini. Antum tergesa-gesa menjawabnya boleh, padahal di situ terdapat praktek apa? Praktek ribawi. Atau antum menjawab dengan ya tidak apa-apa, selama kamu membayarnya tepat waktu, kamu tidak terkena denda, tidak apa-apa. Ya akhi, jangan tergesa-gesa. Kamu dengan mengambil motor di situ, diberitahukan akadnya, jikalau kamu tertunda, melanggar, jatuh tempo, kamu akan kena denda. Kamu tahu itu. Kamu menyetujuinya. Berarti kamu menyetujui praktek ribawi. Ini dia komisi. Akibat tergesa-gesa engkau menganggap itu boleh, kamu menjawab dengan boleh, enggak apa-apa. ternyata di situ terdapat praktek ribawi, riba denda. Dan itu adalah riba jahiliyah. Mengerikan ini wahai kaum muslimin, betapa banyak orang yang menjawab sebuah pertanyaan dengan tanpa ilmu, tetapi dengan perasaan, dengan gambaran yang ada di benak dia. Apa hukumnya pinjam uang di bank untuk ibadah haji? Jawabannya apa, Pak? Boleh. Kan dalam rangka kebaikan. Ini namanya ta'awun alal taqwa wal u'aba alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Lawung go haji, Pak. Go haji niku berarti untuk kebaikan atau keburukan? Ada yang bisa jawab? Pinjam uang di bank untuk haji itu ta'awun alal birri wat taqwa atau ta'awun alal ismi wal udwan? Hah? Jenengan belum jelas, masih rancu, tapi berani berfatwa. Enggak apa-apa, wong itu untuk haji kok. Ya, ibadah memudahkan kaum muslimin untuk pergi haji. Dana talangan dari bank. Benar apa salah, Pak? Hah? Wahai kaum muslimin, yang namanya dana talangan, nek sing nalangi jenengan, nalangi aku mamanipun, tanpa ada tambahan apapun, nih saya pinjami 25 juta untuk daftar haji UNH supaya dapat kursi. Nanti kamu bayarnya mengangsur sampai 25 juta, enggak lebih. Itu enggak apa-apa, Pak. Itu ta'awun. Saya kalau langsung 25 juta ngundaftar haji ketone abot. Tes kita puter-puter na duite. Kami cekal diputer-puter na wak. Tapi kalau saya supaya 1 bulan atau 2 bulan 5 juta bisa, ya sudah saya talangi kamu ini 25 juta uang cash, bawa ke Kemenag, Kementerian Agama, daftar. Nanti kamu mulangkan 25 juta saja. Tidak lebih. Itu ta'awun alal birri wa taqwa. Adapun perbankan wahai kaum muslimin, jenengane bebang ngoleh duit kami duit. Ya. Duit mangan duit, Pak. Ya. Minjemi 25 juta ke kamu, daftar ke Kemenag Departemen Agama, dapat nomor seri, bukan nomor seri, kuota tahun sekian, porsi kamu berangkat kapan. Tetapi bank memberikan padamu sebuah perjanjian, kalau kamu mengembalikan dalam tempo 1 tahun, maka menjadi 27.500. Kalau kamu pengen mengembalikan 2 tahun, jadi 30 juta. Karena per tahunnya 2.500.000. Ini ta'awun alal birri wa taqwa. Apa ta'awun ala riba? Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Atau tolong menolong di atas riba. Ini riba wa kaum muslimin. Bank tidak murni bank cari duit dengan itu. Saya pernah dialog sama pegawai bank, yang mengatasnamakan bank syariat. Jawaban mereka, mas, nek orang manaki kebure bayar karyawan. Dia jujur bahwa dia praktek ribawi, walaupun mengatakan bank syariat yang biasa disebut BMT apa ya. Saya ke situ bukan dalam rangka utang, bukan, Pak. Ya, itu orang pas ketemu saja. Saya sama Ikhwan kenalan orang ini pas ketemu, dialog, pengen tahu BMT pranteknya seperti apa sih yang dikelola. Kemudian saya nyeletuk, loh Pak, berarti sama saja dengan cari kasil. Loh ya iya Mas, masa ngutangi orang dia kasil dan bayar karyawan sih kepriwe? Jujur dengan itu praktek ribawi. Kalau secara jujur dia mengatakan, ya memang ini bank apa syariat ribawi. Jadi bank syariat ribawi. La haula wala quwwata illa billah. Dalam kondisi kaum muslimin mereka meyakini itu ibadah, mereka meyakini itu adalah, dan padahal itu praktek keharaman. Kita kembali kepada perkara yang sedang kita bahas. Sehingga jangan tergesa-gesa Anda memerintahkan atau menyetujui atau mendukung. Jangan pula Anda segera-segera melarang sampai jelas bagimu ilmunya. Kalau tidak tahu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri jikalau kamu tidak tahu. Jangan tergesa-gesa. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Kemudian beliau mengatakan, diberikan contoh oleh beliau di sini. Wa min hadzal bab tarkun nabiy sallallahu wasallam li Abdullah ibn Abi ibn Ubay bin Salul wa amsalihi min a'immatin nifaq wal fujur. Contohnya sebuah perkara terjadi zaman Nabi, belum jelas antara maslahat dan belum jelas masalah madarat, masih bimbang, masih belum jelas. Misalnya dalam hal menyikapi tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pimpinan munafikun di zaman itu. Nabi tahu bahwa orang ini munafik, tahu ya. Kenapa Nabi tidak membunuhnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa tidak dibunuh orang ini? Padahal Nabi telah tahu dan para sahabat mengerti Abdullah bin Ubay bin Salul adalah min ru'usin nifaq, min a'immatin nifaq, dari pemimpin-pemimpin kemunafikan. Munafikun pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak kunjung membunuh orang ini? Jawabannya adalah kaidah di atas tadi. Ini maslahatnya, madaratnya, ini bagaimana dilihat. Ya, sisi baiknya, sisi buruknya. Lima law min awan, karena para munafikun itu memiliki para pendukung dari kabilahnya, ya, memiliki pendukung dari orang-orang yang mengikutinya. Faizalatul munkar bi na'imin yaqabihi mustalzimatun izalatul ma'ruf akthar min dzalik. Kata beliau, kalau seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul diingkari dengan dibunuh orang ini, maka akan timbul sebuah konsekuensi. Ada hal yang ma'ruf, yang baik, yang hilang. Ada hal yang baik yang akan hilang, yaitu apa? Orang akan lari dari dakwah. Ya. Semisal kaumnya akan marah kepada Nabi, atau umatnya akan melindungi dia, atau menjauhkan manusia dari mendengarkan ucapan Nabi. Manusia akan lari ketika mereka menyangka Nabi membunuh sahabatnya. Karena apa? Manusia semuanya, kebanyakan mereka tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik. Tidak semua orang tahu. Kebanyakan orang yang tahu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul sahabatnya Rasul, termasuk orang yang beriman di waktu itu, termasuk orang yang bersama Muhammad alaihissalatu wassalam. Jikalau Nabi membunuhnya, orang akan lari dari dakwahnya Rasul, karena dituduh Rasulullah membunuh sahabatnya. Karena itu beliau membiarkannya. Membiarkannya, tidak membunuhnya, ya. Membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang berikutnya, qala dalam poin yang ke-749 berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ar-rifqu sabilul amri bil ma'rufi wan nahi anil munkari. Kelemah lembutan adalah jalan yang harus ditempuh ketika Anda memerintahkan kepada yang ma'ruf atau ketika Anda mencegah dari yang mungkar. Ini. Ketika Anda hendak menjalankan hal yang ma'ruf, memerintahkan amar ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar, hendaknya itu dilakukan dengan cara yang santun, kelemah lembutan. Ini ucapan beliau, arifku sabilul amri bil ma'ruf wan nahi al munkar. Dalam menjalankan amar ma'ruf dan dalam menjalankan nahi mungkar, hendaknya dengan sikap arifq, sikap lemah lembut, santun. Walihada kila, oleh karena ini dikatakanlah oleh para ulama kita, liyakun amraka bil ma'ruf bil ma'rufi wa nahyaka anil munkari ghairu munkarin. Perhatikan ucapan beliau, hendaknya perbuatanmu memerintahkan kepada yang ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf, yang baik, sehingga orang senang. Anda memerintahkan sholat dengan baik, Anda memerintahkan untuk zakat, untuk puasa, memerintahkan untuk berwalidain, memerintahkan kepada manhajus salaf, memerintahkan kepada tauhid, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara ma'ruf, orang akan simpatik kepadamu dan mengikutimu. Ya, dengan tutur kata yang indah dan bagus. Jangan antum lakukan amar ma'ruf dengan marah-marah. Ya, dengan caci maki. Jangan. Anda mau ngajak orang taklim. Mengajak orang taklim. Hal yang baik. Tetapi urung apa-apa is dibodoh-bodoh kena disit. Lang kau yang bodoh. Lang dakwai wong kon ngaji dibodoh-bodoh kena. Kesusan gaya men aku bodoh. Kau pesing pinter. Malah ngamuk wong hebat. Niatanmu mau mengajak dia untuk taklim supaya mengerti agama, tetapi dengan kalimat yang kasar. Ya, mengakibatkan orang itu tidak suka. Maka hendaknya ketika engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, lakukanlah dengan cara yang baik, yang santun, yang lemah lembut, tutur kata yang indah, urut bahasanya, sebutkan hujahnya, sehingga orang akan mengikuti seruanmu. Banyak terjadi, ikhwan, di kalangan teman-teman kita, ketika hendak mendakwakan dakwah sunnah di kalangan keluarganya, yang ada adalah kekacauan. Dia karena salah dalam amar ma'ruf dan salah dalam hal menindak tindak tanduknya dia dalam nahi mungkar, maka membuat problem dalam keluarganya. Misal mamanya, di rumah dia masih banyak foto-foto yang bergelantungan. Ya. Kemudian dia datang-datang pulang, langsung pada dibantingi. Ya, pada pecah. Kemudian marah-marah. Nahi mungkar. Tetapi dengan cara yang kasar seperti itu. Ya siapa yang akan simpati kepadamu? Siapa yang akan senang dengan tindakanmu? Ketika mau amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, dengan cara yang kasar terhadap orang tua, maka yang timbul adalah apa? Kemarahan orang tua, bukan simpati dengan ucapanmu. Ya, kadang kalau orang itu, wahai kaum muslimin, dia mengakui, sebenarnya aku akui kowe bener, ning caramu kowe lho sing nyengiti. Ya, caramu dalam menyampaikan, dalam ngomong ke masyarakat, dalam mengajak itu tidak baik. Ini berakibat fatal. Maka Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, liyakundaknya ketika engkau hendak memerintahkan kepada yang ma'ruf, laksanakan itu dengan ma'ruf, dengan baik. Dan hendaknya nahyukanil mungkar, ketika engkau melarang dari kemungkaran, ghairu mungkarin, tidak dengan cara yang mungkar. Bisa dipahami hadirin? Ini tentunya butuh ilmu, butuh kedalaman ilmu. Ya, butuh Anda memiliki kemampuan dalam berbicara. Antum hidup di masyarakat, masyarakatnya tidak semua mengerti ilmu. Ketika berinteraksi dengan mereka, kumpulan RT-an, atau ketika ronda, atau ketika menyapa atau apa, sikapnya salah, maka mereka akan menolak al-haq yang kamu bawa. Ya. Urung apa-apa wis dicap anu aja melu kae sing jenggoten. Wonge atos-atos. Bapak tukang fitness apa Pak atos-atos? Bukan atos atine angel. Sudah tercoreng. Kalau sudah ada kesan seperti ini, kamu mau amar ma'ruf bagaimana? Mau nahi mungkar bagaimana? Mau berdakwah bagaimana? Susah. Kenapa itu ada kendala seperti itu? Dikarenakan sikapmu yang pertama kali salah. Tetapi kalau seandainya sikapmu baik, walaupun ada image di televisi, hati-hati dari orang yang jenggoten, teroris. Tetapi kamu sikapnya baik, tutur kata baik, pergaulan baik, baik di sini sesuai syar'i, tidak kemudian menghalalkan yang haram atau membolehkan yang bid'ah, tidak. Orang lambat laun akan terkikis kesannya. Teroris memang moe atau satos, ning sing kiye salafi udu teroris, beda wonge. Beda manhaj, sehingga jangan disamakan karena pada dene jenggoten tidak berarti sama. Warga malah justru yang apa? Membela kita. Masyarakat sekitar yang memberikan laporan kepada yang berwajib bahwa ini bukan teroris, ini salafi. Warga kaum muslimin, dikarenakan sikap kita yang baik terhadap masyarakat. Sikap yang baik itu adalah dengan apa? Arifku, kelemah lembutan. Kalau kita mau berbicara sesuatu bentuknya amar ma'ruf dengan baik, ya, ketika kita hendak berbicara nahi mungkar pun dengan baik, sehingga orang akan segan sama kamu. Engkau berwibawa karena kebaikan sikapmu kepada mereka. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dan itu terjadi di kalangan masyarakat kita. Ketika kita ini bisa menjelaskan, maka masya Allah, warga adalah yang mendukung kita, membela kita. Ketika ada tuduhan-tuduhan jelek, maka masyarakat di sekitar kita lah yang membela kita. Ya. Qala aidan, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa idza kana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'dhamil wajibati aw al mustahabati aw al mustahabbati la budda an takuna al maslahah fiha rajihatan al mafsadah rajihatan 'ala al mafsadati id bihadha bu'athat ar-rusul wa nusilat al-kutub wallahu la yuhibbul fasad bal kullu ma amara Allah bihi huwa salahun. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masih dalam kitab yang sama, wa idza kana al-amru ma'ruf, dan tatkala amalan amar ma'ruf dan amalan nahi mungkar itu termasuk sebesar-besar kewajiban atau sebesar-besar hal yang disunahkan, maka tentunya kemaslahatan itu haruslah lebih kuat daripada mafsadahnya, daripada negatifnya. Id bihadha bu'atsat rusul, karena dengan sebab inilah amar ma'ruf dan nahi mungkar diutusnya para rasul dan diturunkan kitab-kitab, dan Allah tidak menyukai adanya kerusakan. Bahkan kullu ma amara Allah bihi, setiap apa yang Allah perintahkan itu berarti kebaikan. Perhatikan di sini kaum muslimin, ini penting bagi kita, sambungan dari apa yang disebutkan tadi di atas. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ibadah atau bukan, Pak? Hah? Ibadah atau bukan? Ibadah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar inilah sebab mengapa diutusnya para rasul. Tujuannya untuk berdakwah. Dakwah itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian pula diturunkannya kitab-kitab dari zaman dulu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak kitab-kitab suci diturunkan isinya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Coba perhatikan, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu berarti baik. Hasilnya pun akan baik. Maka tidak ada, wahai kaum muslimin, dalam agama kita menjalankan amar ma'ruf dan menjalankan nahi mungkar kok ternyata hasilnya mungkar. Ini enggak ada. Bukan itu yang dimaukan. Ketika Allah mensyariatkan, memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang dimaukan dengannya adalah apa? Kemaslahatan. Kebaikan yang dicapai, bukan keburukan yang ditimbulkan dengannya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tidak ada satupun syariat Allah yang menimbulkan kerusakan. Dikarenakan innallaha la yuhibbul fasad, Allah tidak suka dengan kerusakan. Maka perintah amar ma'ruf dan perintah nahi mungkar pun tidak menimbulkan kerusakan. Kalau menimbulkan kerusakan, Anda yang salah dalam menerapkannya. Baik dengan tutur kata yang tidak tepat, ingin mengajak orang untuk baik tetapi dengan sikap yang jelek, ingin mencegah dari kemungkaran agar orang itu berhenti dari dosa tapi dengan sikap yang jelek, menimbulkan kejelekan. Bukan itu yang dimaukan dalam agama kita. Sehingga orang yang akan melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar itu melihat-lihat apa caranya, melihat-lihat kesempatan yang ada, melihat-lihat madarat dan mafsadahnya, menimbang-nimbang maslahatnya, menimbang-nimbang mana kebaikan yang lebih baik. Orang ini merokok nahi mungkar, sebrak rokoknya direbut ditek. Nahi mungkar mboten, Pak. Ana wong rokok nang sandinge jenengan. Cabut rokoknya direbut ditek nang jenengan. Aja rokok. Ini haram. Nahi mungkar mboten? Nahi mungkar ning bar kuwi jenengan ditempiling. Plak. Ya. Ini tekniknya yang salah. Hendaknya nahi mungkar itu jangan dengan cara yang mungkar. Terus bagaimana? Hendaknya engkau nasihati dia dalam urusan ketaatan kepada Allah, dalam urusan takut kepada siksanya. Engkau sadarkan bahwa memakan barang yang haram itu berakibat akan disiksa dalam neraka. Panjang urusannya dulu, Pak. Sadarkan dulu, baru kemudian dia akan meninggalkannya atas kesadaran iman dia dan takwanya. Ketika sudah siap, tegur dia, larang dia dengan kalimat yang baik, yang santun. Itu adalah perkara yang haram, hendaknya kamu tinggalkan. Dia akan berterima kasih kepadamu. Tapi urung apa-apa wis di saut di sitroko kewak, ya. Ini nahi mungkar yang akan menimbulkan kemungkaran. Itu bukan yang dimaukan dalam syariat. Ada juga orang yang lucu, ingin mendakwai seseorang supaya mengenal Islam. Didakwai, didakwai, diajak di SMS, di apa, terus. Ya. Ternyata awalnya kita agak kecelebak, agak ketipu. Ya baik, enggak apa-apa di SMS diajak, enggak apa-apa diberitahukan talimnya di mana, enggak apa-apa. Ternyata setelah pada berujung kita ngomong enggak apa-apa, boleh saja, ternyata wong wedon, Pak. Arab diajak pacaran sing islami. La haula wala quwata illa billah. Waduh, hampir saja salah kita, Pak. Ya. Kon ngaji, kon jilbaban, tetapi interaksi jalan terus. Ketemuan biasa. Bahkan boncengan, ngajine boncengan, ki bojomu pacarku. La haula wala quwata illa billah. Ini mungkar. Ya. Walaupun kamu melabeli amar ma'ruf, tapi ini mungkar. Bukan itu yang dimaukan dalam syariat. Bisa dipahami hadirin? Hada huwa. Dan yang paling parah dalam perkara ini adalah ahlul bid'ah, di mana mereka menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan nahi mungkar, tetapi kebalik. Yang diperintahkan malah yang bid'ah, yang dicegah dan dilarang malah yang sunnah. Ini timbulnya apa? Madarat, bukan maslahat. Bisa dipahami hadirin, ya. Sehingga yang dimaukan dalam penegakan amar ma'ruf dan penegakan nahi mungkar adalah apa? Kemaslahatan yang timbul, bukan kerusakan. Karena tidak ada satupun syariat Islam yang menimbulkan kerusakan. Ya. Wa qad atnallahu 'ala as-salahi wal muslihin wal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa dhammal fasada al mufsidin fi ghairi madi'. Sungguh Allah telah memuji orang-orang yang berbuat baik. Memuji tentang kebaikan dan memuji orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mencela kerusakan dan orang-orang yang menimbulkan kerusakan, dan itu bukan hanya dalam satu tempat dalam Al-Qur'an. Sehingga jangan sampai amar ma'ruf dan nahi mungkar yang kita jalani malah menimbulkan kemungkaran atau menimbulkan fasad. Allah tidak menginginkan itu dalam syariatnya. Terus bagaimana? Cari ilmunya, tanyakan kepada ahli ilmi, apa yang harus engkau lakukan dalam menghadapi apa yang kamu hadapi, sehingga akan tepat dalam dakwahmu. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Yang dimaukan dengan pembahasan tadi di atas, fahaitsu kanat mafsadatul amri wan nahi a'zam min maslahatihi lam yakun mimma amarallahu bihi, maka apabila kerusakan yang timbul dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ternyata kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka hal itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk dijalani. Memang yang kamu hadapi mungkar, tetapi kamu kalau melakukan nahi mungkar di waktu itu, kemungkaran yang akan timbul lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka hal itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk engkau nahi mungkar. Dan ini yang antum harus fahami, ikhwan. Antum harus fahami hal ini. Misal mamanya ada orang yang awam, jahil, berkunjung ke rumah ustaz. Antum jangan kemudian suudon sama ustaz. Ya? Jangan antum bersuudon kepada ustazmu dengan mempertanyakan no kemungkaran di depan mata tidak diingkari oleh ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, apa kamu ini? Kamu memaki-maki ustazmu dikarenakan tidak mengingkari kemungkaran yang ada di depan mata. Kenapa? Karena ustadzmu itu lebih faqih dalam urusan ini. Tamu ini yang datang belum mengerti dakwah, dia baru mau mengenal, belum saja mengenyam pendidikan, baru datang karena dibawa saudaranya. Ya dia masih musbil, ya dia masih halikul ihya, ya dia masih syurbut duhan, merokok, macam-macam. Ya. Mungkin kalau merokok bisa dikata, pak maaf ini ruangan bebas rokok. Ya. Tapi kalau pak maaf ini ruangan bebas musbil, bingung, belum nyampe ilmunya. Jangan kau langsung suudzon sama ustadmu. Ustad itu mencari mana yang lebih maslahat bagi mad'u orang yang ada di depannya. Begitu ya kaum muslimin, bisa difahami? Ya. Jangan terlalu anda ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tetapi hasilnya mungkar, jangan. Lam yakun amarallahu bihi, Allah tidak memerintahkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berikan peringatan. Berikan peringatan, kata Allah. Tetapi Allah sambung dengan ucapan, in jikalau nafa'ati dzikra. Peringatan itu bermanfaat. Ada kalanya, wa ikum muslimin, kita ingin memperingatkan sesuatu hal, tetapi kondisi yang ada, hadirin yang ada, audiens yang ada, gak bisa mengambil manfaat. Orang lagi kacau balau, lagi ribut hilik mudik ke sana ke sini lagi barang gawe umpamane. Ya kamu mau ceramah, manusia tidak dengarkan ucapanmu dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya jangan. Apa hikmahnya kamu merendahkan dirimu di hadapan mereka? Wong ora butuh dinasihati, kok dinasihati? Malah wong ora mau, lah aku ora doyan nasihatmu. Dikira panganan, Pak. Sehingga memberikan nasihat juga melihat-lihat kondisi yang ada. Inna fa'ati adzikra. Berikanlah nasihat, peringatan, jikalau peringatan itu bermanfaat. Kadangkala tidak bermanfaat, maka jangan. Bisa dipahami hadirin? Jangan pula Anda mengatakan, ada orang yang ngeyel, Pak, dan dia dengan sikap keras, kasar dan kaku. Ngeyel, apa sunnah Rasul menimbulkan fitnah? Subhat-subhat. Apa fitnah Rasul menimbulkan fitnah? Padahal ini kan sunnah Rasul, bahwa kebenaran, kebenaran, al-haq. Wahai kaum muslimin, yang namanya al-haq itu disampaikan pada waktu yang tepat, kondisi yang tepat. Tidak semua al-haq itu disampaikan dalam satu waktu. Laisa kulli haqqin yuqal. Orang itu didakwai sesuai dengan ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar keilmuan dia dan akalnya. Ini dia. Sehingga kitmanul ilmi, menahan sebuah ilmu tidak disampaikan karena melihat kemaslahatan, itu diperbolehkan. Sebagaimana hadisnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, ketika Nabi mengatakan, wa haqqul ibadi 'ala Allah allu alla yu'adzibahu man lam yushrik bi syai'a. Hak hamba yang Allah janjikan padanya adalah Allah tidak akan menyiksa seorang yang tidak menyekutukannya. Mu'ad ibn Jabal saking bahagianya mendengarkan berita ini, minta izin, ya Rasulullah, afalu basyur nasa, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia, bahwasanya Allah tidak akan menyiksa seorang selama dia tidak berbuat syirik. Nabi membiarkan? Tidak. Nabi malah mencegah, jangan. Lah, jangan kau sampaikan ini kepada manusia. Idan yattakilu, kalau mereka mendengar kalimat ini, mereka akan bersandar kepada kalimat ini dan meremehkan dosa-dosa. Ini kaum muslimin, sehingga tidak semua kebenaran disampaikan oleh kaum muslimin. Misal dalam pembahasan ziarah kubur, ini perkara riskan. Antum mau menyampaikan ziarah kubur dilarang, terkena hukum syariat yang membolehkan. Antum mau membolehkan ziarah kubur, ternyata prakteknya banyak orang ziarah kubur ngalah berkah, mencari berokah kepada orang yang dikuburkan di tempat itu. Terus mau ngomong apa, Pak? Dalam perihal ini, kalau mau menyampaikan ini, antum harus rinci. Rinci dari sisi ziarah kubur yang syar'i itu bagaimana? Rinci olehmu. Agar jangan timbul fitnah tuduhan kamu membolehkan ziarah kubur yang mengandungi unsur kesyirikan. Rinci. Ziarah kubur yang syar'i begini, begini, begini, begini. Uraikan sama kamu. Adapun kalau ziarah kubur, uraikan pula ziarah kubur yang memiliki muatan-muatan kesyirikan. Berikan contoh kepada mereka. Ini dia. Berikan contoh kepada umat agar umat paham bahwasanya itu semuanya adalah apa? Adalah bentuk kesyirikan ziarah kubur yang seperti itulah yang tidak diperbolehkan. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tidak semua kebenaran itu disampaikan dalam satu waktu, tetapi dilihat maslahat dan mafsadahnya. Wa in kana qad taraka wajiban wa fa'ala muharraman idzal mu'min 'alayhi ay yattaki Allah fi ibadillah. Ada beliau, yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dilihat yang mana yang paling maslahat. Karena apa? Bisa terjadi seorang ketika melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dimaukan baik, ternyata Anda melakukan keharaman. Amar ma'ruf nahi mungkar itu baik, tetapi ketika Anda melakukannya dengan cara yang salah, timbul maslah, timbul madorot, timbul mafsad yang lebih besar, itu adalah keharaman. Ingat, itu keharaman. Masa aku perintah kepada kebaikan, melarang dari keburukan, masa itu keharaman? Iya, ketika itu menimbulkan madorot yang lebih besar. Jangan berdalih amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian kamu menyatakan itu adalah pasti benar. Tidak. Bisa jadi kamu menjalani hal yang haram. Bisa dipahami hadirin? Ya, karena timbul maslahat, timbul madarat yang lebih besar. Idzil mu'min, dikarenakan yang namanya seorang mukmin hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ibadillah, dalam menghadapi hamba-hamba Allah. Nabi kita mengatakan, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tuassiru. Berikanlah kabar gembira kepada umat agar suka dengan Islam, simpati dengan sunnah, dan jangan engkau larikan mereka dari sunnah. Ini fikih dalam dakwah. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama kali kamu ngaji, maka berikan sebuah materi yang mendekatkan mereka kepada sunnah, dan jangan kau sampaikan materi yang dengan itu engkau menyebabkan mereka lari dari sunnah. Cari, bikin mereka itu senang, bikin mereka itu dekat dengan ilmu. Nanti suatu saat mereka akan tahu al-haq wal-batil, akan meninggalkan yang batil dan akan memegangi yang hak, tanpa tentunya melanggar apa? Syariat. Jangan yang seperti ini dilaksanakan seperti para hizbiyun. Demi umat cinta dengan dia, demi umat dekat dengan dia, demi umat banyak mengikuti dia, akhirnya yang bid'ah diperbolehkan, yang maksiat juga diperbolehkan, tidak diingkari demi kemaslahatan. Ini salah. Bukan itu yang dimaukan. Bisa dipahami hadirin? Ya kan, ada beberapa orang dai-dai yang dakwahnya itu dalam rangka mengumpulkan massa. Maka tentunya orang ini akan memberikan materi-materi yang disukai oleh massa yang banyak. Yang sekiranya materi-materi yang sesuai dengan sunnah, ya, tapi tidak disukai, tidak disampaikan. Bid'ah walaupun melanggar syariat, tapi disukai, disampaikan. Ini dai batil, Pak. Bisa dipahami perbedaannya? Ya, kita dakwah bukan mencari umat, tetapi kita tidak boleh melarikan umat dari sunnah dengan sikap kesalahan kita. Adapun setelah antum usaha semaksimal mungkin dengan urut, dengan baik, dengan lemah lembut, dengan ilmiah, sebaik mungkin yang kau bisa, dengan kelemah lembutan tutur kata yang sopan, kau ada yang enggak mau taklim, yaitu hidayah minallah, Pak. Hidayah dari Allah, yakni Allah menghendaki siapa yang diberikan hidayah dan Allah menghendaki siapa yang tidak diberikan hidayah. Itu di tangan Allah, tetapi janganlah unsur kitanya menyebabkan manusia lari dari sunnah. Nabi kita mengatakan yassira wa la tu'sira. Permudah segala urusan, jangan kau persulit segala urusan. Ya, basyira wa la tunafira. Basyira, dan hendaknya kalian berdua memberikan kabar gembira agar mereka senang dan agar jangan kalian melalikan manusia dari al-haq ini. Bisa dipahami hadirin? Ya. Walaysa alaihi hudahum, tidak ada kemampuan bagi seorang manusia berkaitan dengan memberikan petunjuk kepada manusia. Kita hanya menyampaikan dengan baik, amar ma'ruf dengan baik, nahi mungkar dengan baik, materi yang tepat. Adapun petunjuk kepada mereka satu persatu minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min ma'na qali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian memperhatikan diri-diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang telah sesat ketika kalian mendapatkan hidayah. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, yang pertama dalam dunia dakwah, kita pikirkan diri kita mencari hidayah dan siapa yang ingin mengikuti hidayah. Adapun orang yang tidak mau mengikuti hidayah, maka itu bukan urusanmu, tidak akan memadhorati dakwahmu, tidak akan membuat madhorat terhadap dakwahmu. Yang tidak suka itu memang karena Allah tidak mau memberikan hidayah. Selama kamu baik, laksanakan. Tetapi karena jikalau itu sebab kamu, ini menjadi masalah. Ini yang menjadi apa? Masalah. Sikapmu dalam bermasyarakat, sikapmu dalam berkhutbah, memberikan materi yang tidak tepat, membuat orang marah dengan bahasa yang tidak santun, ya, keras, marah-marah, ini hal yang salah. Ya. Kemudian kata beliau, wal ihtida'u innama yatimu bi ada'il wajib. Seorang mendapatkan hidayah tak lain dengan dia melakukan hal-hal yang wajib. Fa idza qama al-muslimu bima yajibu alaihi min al-amri al-ma'ruf wa anil munkar. Apabila ada seorang muslim yang dia sudah melakukan kewajiban-kewajiban, memberitakan kabar yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dengan cara yang baik, maka orang yang sesat yang tidak mau menerima dakwahnya itu tidak membahayakan dakwahnya dia. Antum yang penting urusannya tepat sesuai dengan syariat. Sampaikan sesuai dengan yang disyariatkan. Sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Hak ya hak, batil ya batil. Yang mendapatkan hidayah itu biadillah, selama engkau menjalankannya dengan baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan baik sesuai dengan syariat, urusanmu adalah itu. Bukan urusanmu mengajar untuk mereka mendapatkan hidayah di tanganmu. Bukan. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan saya akan membimbing dia supaya mendapatkan hidayah, kalau kamu mewajibkan seperti itu, kamu akan mengikuti selera dia supaya dia mengikuti seleramu. Ya, itu salah. Yang benar, Anda yang penting berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat sesuai dengan syar'i. Anda suarakan kebenaran. Jikalau ada orang yang menerima, alhamdulillah. Jikalau manusia menolak, maka itu tidak memadhorati dakwahmu ketika engkau membangun dakwahmu di atas al-haq. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup insyaallah ya. dan sudah satu jam lebih kita ta'lim, airnya juga sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.